الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداء يقول الكافرون هذا يوم عسير. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pembahasan surah Al-Qamar. Kata Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis saatu wa insyaqqal qamar. Iqtarabatis saah, sudah dekat yang namanya hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana was saah kahatain. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegakkannya hari kiamat sama seperti ini, sambil mengangkat jari telunjuk beliau dan jari tengah beliau. Artinya selisihnya sangat dekat, walaupun masih ratusan atau ribuan tahun tentunya dari sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah kapan hari kiamatnya. Orang terkadang menganggap itu sangat jauh, tapi para ulama kita mengatakan bahwa itu sangat dekat bin nisbah, kalau kita nisbahkan dengan umur dunia ini. Umur dunia ini barakallahu fikum sudah lebih panjang lagi ketimbang umurnya antara diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditegakkannya hari kiamat. Karena umat yang adalah umat terakhir, umat Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan tidak ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, umat di akhir penghujung dunia. Iqtarabatis saah, sebagaimana juga menjadi ungkapan kullu atin qaribun, semua yang akan datang itu dianggap dekat. Jadi kullu atin qarib, semua yang akan datang dianggap dekat, karena mau tidak mau suatu saat kita akan sampai ke waktu itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis saah, sudah dekat yang namanya hari kiamat. Baik. Orang-orang mempertanyakan tentang kapan hari kiamat itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasalunaka anis saati ayyana mursah. Qul inna ma ilmuha indallah. Baik. Mereka bertanya kepada engkau tentang kapan hari kiamat itu. Katakan bahwa ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Jibril, datang Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa', kapan datangnya hari kiamat? Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu bi'alama biha minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya Rasulullah tidak tahu, sebagaimana Jibril juga tidak tahu kapan hari kiamat itu. Sehingga ketika ada orang Arabi datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hari kiamat, baik kapan hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, mendidik sahabat Arabi ini, wa ma a'dadta laha, lalu terus apa yang engkau akan persiapkan untuk hari kiamat itu? Karena yang namanya hari kiamat adalah sesuatu yang pasti, dari lari bakiha, tidak ada keraguan padanya. Inna sa'ata atiyatun lari bakiha, namanya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Dan banyak Allah subhanahu wa ta'ala contohkan dalam Al-Quran betapa mudahnya Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tetumbuhan dari tanah yang gersang, tidak ada kehidupan, dengan diturunkannya hujan maka beberapa hari setelahnya akan menjadi hijau, dipenuhi dengan tetumbuhan. Sama seperti itu, sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang telah mati, yang dulunya pernah dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu banyak diulang dan diulang tentang hari kiamat, sehingga menjadi keyakinan kaum muslimin, menjadikan keyakinan kaum mukminin bahwa yang namanya hari kiamat itu adalah suatu yang pasti dan merupakan rukun dari rukun-rukun iman. Siapa yang tidak mengimaninya maka tidak dianggap dia beriman kepada seluruh rukun-rukun, tidak diterima imannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna iqtarabatis sa'ah, sudah dekat yang namanya hari kiamat. Wansyaqqal qamar, dan terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan ini adalah merupakan mukjizat dari mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbelahnya bulan ini karena permohonan, permintaan orang-orang kufar Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terbelahlah bulan dan dilihat oleh seluruh manusia pada saat itu. Baik. Tapi tetap yang kafir-kafir. Baik. Dan ini perlakuan orang kufar qadimiz zaman terhadap nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Mereka minta mujizat untuk membuktikan apakah mereka betul-betul rasul atau tidak. Ternyata begitu ada mujizat mereka tetap dengan kekufurannya. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau ja'atuhum kullu ayatin tayyib hatta yarul adzab al-alim." Mereka tidak akan mau beriman walaupun semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan kepada mereka. Tidak akan mereka mau beriman. Sampai kapan? Sampai mereka melihat adab yang sangat pedih, baru mereka mengatakan, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqin." Wahai Rabb kami, kembalikan kami ke dunia. Baik. Na'mal salihan. Absarna wa sami'na, kami sudah dengar, kami sudah melihat, kami sudah menyaksikan. Kembalikan lagi kami ke dunia untuk kami beramal saleh. Sekarang kami sudah yakin. Baik. La haula illa billah. Bahkan seandainya mereka dinaikkan ke langit, mereka tidak akan meyakini kebenaran. Justru mereka akan mengatakan, "Inna masukirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun." Kita ini cuma ditipu daya, kita ini cuma disihir. Kok bisa ke atas sini? Intinya mereka tidak mau beriman. Sama seperti kufar Quraisy. Barakallahu fikum. Dan umat-umat terdahulu terhadap nabi-nabi mereka, walaupun mereka sudah melihat. Maka juga harus kita ketahui bahwa yang namanya mukjizat, mukjizat itu bukan sesuatu yang dipelajari, tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti karamah. Karamah itu muncul dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Bukan berarti kalau yang tidak muncul karamah dalam arti yang keluar biasaan, keanehan-keanehan, berarti dia bukan wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. La. Bahkan justru yang dikatakan karamah yang paling tinggi adalah dawamul istiqamah. Terus-menerusnya seseorang di atas istiqamah, itulah karamah, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Baik, enggak perlu terbayang oleh kita, kita bisa terbang-terbang, menghilang-menghilang. La. yang dilakukan oleh sebagian orang dan mereka mengatakan itu karamah dan diyakini oleh masyarakat awam itu karamah, itu bukan karamah. Karena karamah tidak dipelajari, tidak ada amalan-amalan tertentu untuk mendatangkannya, berupa dikir-dikir tertentu, puasa-puasa tertentu, wirid-wirid tertentu dengan jumlah-jumlah tertentu, kemudian dia bisa menghilang, dia bisa terbang, dia bisa melakukan keanehan-keanehan. La, ini bukan karamah, barakallahu fikum. Ini adalah tipu daya syaitan. Karamah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan rekayasa, bukan urusan manusia, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Seperti dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kegelapan malam. Begitu keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah beliau, langsung ada cahaya di hadapannya. Dua orang sahabat ini. Cahaya. Dari mana cahaya itu? Karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Bukan amalan-amalan dan bukan seenak dia, hatta mukjizat juga bukan seenak anbiya dan rasul mau melakukan sesuatu. Baik, bukan. Baik. Nabi Musa alaihissalatu wasallam dengan tongkatnya yang bisa menjadi ular, tidak setiap saat dia melakukan itu. Baik. Nabi Musa ketika berada di pinggir pantai Laut Merah, baik, dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat di situ dengan tongkatnya. Ternyata tongkat itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipukulkan ke laut sehingga terbelah laut itu. Baik. Tidak tahu Musa apa yang harus dilakukan. Nanti ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memukulkan tongkatnya. Baik, baru Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Bukan seenaknya para anbiya war rusul. Baik. Demikian juga adab. Demikian juga taufiq minallahi subhanahu wa ta'ala. Minallah, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adab yang para anbiya dituntut atau ditantang, kapan hari kiamat itu, kapan adab itu turun. Kalian sudah mengatakan bahwa siapa yang tidak beriman akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana adab itu? Mereka menantang. Urusan diturunkannya adab bukan urusan para anbiya war rusul, bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana 'indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum." Seandainya di tangan kami para anbiya war rusul urusan adab, selesai urusan kita. Selesai urusan. Tapi karena bukan di tangan para anbiya war rusul. Baik. Sehingga ketika terjadi perang Badar, perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Gigi beliau patah, bibir beliau pecah. Baik. Kemudian beliau menyeka darah dari wajah beliau sambil mengatakan, Kaifa yuflihu qaumun admau nabiyahum. Bagaimana bisa beruntung satu kaum ketika mereka melukai nabinya sampai berdarah-darah. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Bukan urusan engkau wahai Muhammad. Mereka diberi hidayah atau tidak diberi hidayah, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, itu bukan urusan kau, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka kita kembali, barakallahu fikum, bahwa yang namanya mu'jizat, yang namanya karamah, yang namanya azab, yang namanya rahmat, semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini sekedar untuk meluruskan pemahaman sebagian orang bahwa yang namanya karamah itu bisa didapatkan dengan amalan-amalan tertentu, baik, dan sesuai dengan kehendak mereka. Bagaimana kalau mau terbang amalannya begini, kalau mau menghilang begini, kalau mau sholat sambil terbang naik ke udara sholat barang 1 meter ke atas, Allahu Akbar, untuk angkat ke atas, baik, barakallahu, amalannya demikian. Kalau mau begini amalannya demikian, puasa sekian, wiridan sekian. La. Tidak pernah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat pun tidak pernah salat sambil terangkat ke atas, salat di atas angin. Tayyib, barakallahu fikum. La haula wala illa billah. Seandainya pun terjadi karamah-karamah, itu bukan amalan-amalan tertentu, amalan-amalan khusus yang mereka lakukan. Tapi semata-mata itu pertolongan, bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti berjalannya pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas di atas sungai barakallahu fikum ketika hendak menaklukkan kota Madain, kota Persia pada saat itu. Pasukan semuanya berjalan di atas air. Karama minallahi subhanahu wa ta'ala diberikan untuk para wali-walinya. Bukan diamalkan wiridan sekian, kemudian puasa sekian hari, sahurnya ini, bukannya itu. Ada amalan-amalan begini barakallahu fikum di tengah-tengah masyarakat. Kemudian salat malam dengan jumlah sekian, menyebut nama Abdul Qadir Jailani 1000 kali, atau wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wala ini bukan amalan yang dituntunkan dalam syariat kita. La haula illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir ini yang Allah telah tutup hatinya, wa yaraw ayata yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Kalau mereka melihat ayat-ayat ini, mukjizat-mukjizat, baik, mukjizat yang menunjukkan tentang kebenaran Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'ridu, mereka berpaling, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau membenarkan kerasulan, mengingkari, bahkan mereka mengatakan hada ini adalah sihrum mustamir. Baik. Wa yaquluna sihrum mustamir. Di sini katakan wa yaqulu ba'da zuhuri ad-dalil hadha sihrun batilun dahibun mudmahilun la dawama lahu. Baik. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Wa kadzabu, mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sendiri yang memberi gelar Al-Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sendiri yang menggelarinya dengan Al-Amin. Baik. Kemudian mereka menjulukinya kadzab, pendusta. Hanya semata-mata membawa risalah, menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wa illa billah. Wa kadzabu wa taba'u ahwa'ahum, mereka mendustakan nabi yang diutus kepada mereka. Baik. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dakwah ini secara terang-terangan, baik, mereka sendiri mengatakan, baik, ma jarrabna minka kadiba. Wahai Muhammad, kami percaya semua apa yang engkau ucapkan. Baik. Karena kami tidak pernah mendapati engkau dusta sekalipun. Akan tetapi ketika yang disampaikan itu masalah ketauhidan, masalah keyakinan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka amalkan selama ini, mereka pun membantahnya dan memberikan julukan-julukan yang tidak benar. Mereka tahu bahwa yang paling jernih, yang paling bersih akalnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bagus akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terbukti barakallahu fikum ketika perombakan Ka'bah waktu itu dirombak Ka'bah dan dibangun kembali, kerja bakti semuanya dibangun Ka'bah, direhab. Lah sekarang untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Inilah yang menjadikan kabilah-kabilah bertikai. Semua mereka merasa lebih pantas dan berhak untuk melakukannya. Kabilah ini mengatakan, oh kami yang lebih pantas. Yang mengatakan sana, kami yang lebih pantas, kami yang lebih pantas. Sehingga hampir mereka barakallahu fikum berselisih hebat. Sehingga mereka mengatakan, begini saja, kita akan menunggu siapa yang paling pertama nanti besok yang masuk ke masjid kita, kita jadikan dia sebagai hakim barakallahu fikum untuk urusan kita ini. Mereka pun menunggu, ternyata yang masuk pertama kali ke masjid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu belum diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Mereka langsung mengatakan radina bil amin, radina bil amin. Kami rida dengan al amin yang terpercaya. Radina bil amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan kain dan meletakkan di atasnya dari Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil semua kepala-kepala kabilah untuk memegang tepi atau ujung-ujung dari kain itu, mengangkat bersama-sama ke dekat lubang untuk diletakkan Hajar Aswad padanya. Kemudian setelah dekat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan meletakkannya di dalam. Baik. Syahiduna, mereka sangat kenal dengan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejujuran beliau, kebaikan beliau, ta'awun beliau dalam kebaikan di tengah-tengah masyarakatnya. Ma'ruf. Baik. Tidak mereka mendapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kebaikan. Baik, sebelum diangkatnya menjadi seorang nabi. Berikutnya mereka pun mendustakannya hanya karena bertentangan dengan apa yang mereka amalkan selama ini. Waqaddabu wattaba'u ahwa'ahum, mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka hanya mengikuti hawa-hawa mereka. Baik. Wa kullu amrin mustaqir. Wa kullu amri mustaqir, dan semua urusan, apakah itu kebaikan, apakah itu kejelekan, akan terjadi. Barakallahu fikum. Akan terjadi balasannya untuk siapa saja yang melakukannya nanti di hari kiamat. Yani siapa yang melakukan kebaikan, ya kebaikan pula yang dia dapatkan. Siapa yang melakukan kejelekan, kejelekan pula yang akan dia dapatkan. Walaqad ja'ahum lil anba'i ma fihi muzdajar, sungguh telah datang kepada mereka kisah-kisah umat-umat sebelumnya dari umat-umat yang mendustakan kebenaran. Orang-orang Quraisy tahu dan paham ada umat-umat yang telah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka. Walaqad ja'ahum lil anba'i ma fihi muzdajar, berita-berita umat terdahulu yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham, mereka mengerti. Nabi ini dengan kaumnya, nabi ini dengan kaumnya, nabi ini dengan kaumnya, masing-masing diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena membangkang. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu sudah menjadi muzdajar. Walaqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar, sebenarnya sudah menjadi pelajaran besar bagi mereka. Baik. Kisah-kisah itu sudah menjadi pelajaran bagi mereka sesungguhnya. Baik. Artinya siapa yang melakukan perbuatan yang sama, ya baik, akibatnya sama pula. Karena sudah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Hikmatun balighatun fama tughni an-nudur. Baik. Hikmatun balighatun. Di sini kata hikmatun baligha al-Qur'an. Hadha al-Qur'an alladhi ja'ahum hikmatun 'azimatun balighatun 'ghayatuha. Al-Qur'an ini membawa hikmah, membawa pelajaran, membawa nasihat, membawa tuntunan. Baik, hikmatun baligha. Fama tughni an-nudur. Tidhin fa ayyu syai'in tughni an-nudur an qaumin a'radu wa kadzabu biha. Peringatan. Baik. Dalam manfaatnya peringatan. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja mereka, kau nasihati mereka atau tidak nasihati mereka, sama saja, tetap begitu. Bukan berarti kita tidak lagi boleh untuk berdakwah menasihati orang, silakan. Jadi, maksudnya di sini, kalau memang Allah telah menutup hati seseorang, maka apapun yang kita usahakan untuknya tidak akan pernah dia mendapatkan hidayah. Jadi, itu pengertiannya. Bukan berarti tidak perlu kita berdakwah, tidak perlu kita mengingatkan, tidak perlu kita menasihati dalam sambil mengatakan, oh sama saja kita nasihati atau tidak nasihati. Bukan di situ tempatnya barakallahu fikum. Anda dipersilahkan untuk menasihati, mengingatkan, mendakwai. Adapun mereka mau beriman atau tidak beriman, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau memang Allah telah menutup hatinya, ya sama saja engkau dakwai atau tidak dakwai. Tapi engkau harus tetap berdakwah, mengajak orang, menasihati dan mengingatkan orang. Hikmatun balighatun fama tughni an-nudhur. Diingatkan tetap saja. Kurang apa Rasulullah sallallahu alaihi dengan sang paman Abu Thalib. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendakwainya, mengingatkannya. Membujuk rayunya sang paman agar supaya mau ikut dakwah ini. Ternyata Allah SWT tidak membukakan hatinya untuk itu, sampai mati dalam kondisi tetap musyrik waliyadzubillah. Fatawalla anhum yawma yad'udda ila syai'in nukur fa'arid anhum. Jadi berpalinglah engkau dari mereka. Fatawalla anhum yawma yad'udda ila syai'in nukur wandur. Di sini katakan wandur. وانتظر بهم يوما عظيما يوم يأتي الملك بنفخة في القرن إلى أمر فظيع منكر وهو موقف الحساب فتولهم يوم يدعو الداء إلى شيء نكر. Baik. Ketika orang dipanggil semuanya, ketika ditiup sangkakala, ditegakkan hari kiamat. Khusyan abusaruhum yakhrujuna minal ajdafi ka'annahum jaradun muntashir. Dalilatun abusaruhum. Mata mereka tertunduk. Yakhrujuna minal ajdafi. Mereka keluar dari kuburan mereka. Dengan sekali panggilan, semua keluar dari kuburan mereka. Ka'annahum jaradun muntashir. Sama seperti apa? Jaradum muntasyir. Sama seperti belalang. Tapi rombongan belalang. Muncul, bermunculan dari mana-mana. Baik. Orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kuburannya. Ka'annahum jaradum muntasyir. Dan cepatnya mereka memenuhi panggilan. Tidak ada yang bisa berlambat-lambat. Sama seperti apa barakallahu, seperti belalang, gerombolan belalang datang. Baik. Berbondong-bondong. Bercepat-cepat, bergegas-gegas. Muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadza yawmun 'asir. Mereka bersegera, bercepat-cepat datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu orang-orang kafir mengatakan hadza yawmun 'asir. Inilah hari yang sangat sulit. Barakallahu fiikum. Inilah hari yang sangat pedih. Inilah hari yang sangat susah. La haula wa illa billah. Ini barakallahu fiikum. Awal dari surah Al-Qamar barakallahu fiikum sampai ke ayat 8. Ini tentang hari kiamat barakallahu fiikum, juga tentang masalah mukjizat dan karamah. Dan orang kafir kalau ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa membukanya dan memberikannya untuknya hidayah. Baik. Dan semua orang akan diberi balasan dan ganjaran sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Baik, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa tambahan ilmu dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang benar. Sampai kita diwafatkan oleh Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan alimun, amilun, berilmu dan beramal dengan ilmu yang didapatkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.